saat akhir cinta yang tercari. Dan kenapa seharus berhenti berlari? Ini memang tak wajar, tong dua subuh bar. Mengapa tiba-tiba kau kembali tak kejar? Kau sudah yang milikku, kau sudah dapat mengganti. Namun kau terus muncul di dalam sapu hati. Ada rindu yang terselipkan, ada dua yang tak sisipkan. Untuk kau, hanya untuk kau, masih sayang kau, masih cinta kau. Meski kau sudi lain hati, rasa ini tak pernah lagi. Terus saja membayangi sapu mimpi. Jujur dari lubuk hati yang paling terdalam, sutra bisa untuk rebut kau kembali. Bakal sarindu tongku momen dulu lagi. Jujur saja masih inginkan kau peluk, tapi semacam percuma kau suada yang punya. Sasutara bisa dapati kau seutuhnya. Biar sudah, biar sa bawa pulang sapu hati yang sutra lagi tertata. Lemani sapu raga, sesak di dalam dada. Saat kau sutara dah, sarindu kau pumanja. Senyuman tu yang indah bersama ukir kisah. Kembali dulu dengar ini saat kamu cerita. Sumpah setengah mati untuk lupa kau. Di saat malam datang yang sarindu cuman kau. Sayang oh, sa stres ni aduh, sa tara mampu lupa kau.